Gema tasbih berbunyi sayup kedengaran, zikir dan tahmid menghiasi alam. Alunannya yang merdu memuji ilahi, damai di hati. Dan sayup terdengar suara terasa kalau masih belum, carilah segera di mana-mana, ia pasti ada. Cuma diri kita mungkin menolaknya. Dengar suara merdu gemabak bulu perindu, sunyi dan syahdu menusuk terasa sayu. Terdengar suara merdu gemabak bulu perindu, memecah sunyi dan syahdu menusuk terasa sayu. Hidayah Allah ada tak terasa kalau masih belum, carilah segera di mana-mana, ia pasti ada. Cuma diri kita mungkin menolaknya. Gema tasbih berbunyi sayup kedengaran, zikir dan tahmid menghiasi alam. Alunannya yang merdu memuji ilahi, damai di hati. Dan sayup terdengar suara azan memecah sunyi.